السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني الله وإياكم جميعا. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita akan membacakan kitab yang paling sahih setelah kitab Allah azza wa jalla, yaitu Sahih Al-Bukhari, yang mana yang akan kita ambil insyaAllah azza wa jalla yaitu kitab terakhir dari Sahih Al-Bukhari, yaitu adalah kitab Tauhid. Yang telah kita ambil adalah kitab terakhir kitab Tauhid. Adapun ya kitab sebelum dari kitab Tauhid ini adalah kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Al-I'tisam ini kita kaji di Masjid At-Taqwa di Epicentro. Ya. Adapun kitab Tauhid kita kaji di sini insyaAllah. Baik para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sebelum kita masuki, pertama kita lebih kenal dahulu Al-Imam Al-Bukhari yang sudah mendengar supaya tambah melekat. Al-Bukhari terkenal dengan apanya? Terkenal dengan negerinya, Bukhara. Dan banyak pula para ulama yang dikenal dengan nama negerinya, ya, Al-Bukhari. Kemudian At-Tirmidzi. Kemudian An-Nasa'i. Kemudian Al-Imam Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi. Dan yang lainnya dari para ulama-ulama kita banyak yang terkenal dengan sebutan apakah? Kampungnya, negerinya. Lebih terkenal negerinya daripada namanya. Baik. Al-Bukhari, nama beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah. Ini kunyahnya Muhammad namanya. Muhammad. Dan betapa banyak ulama kita yang bernama Muhammad. Al-Imam Syafi'i, siapa namanya? Muhammad bin Idris. Banyak sekali yang namanya Muhammad. Kenapa? Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada nabinya. Dan itu adatnya, kebiasaannya orang-orang Arab, kalau mencintai seseorang, dia namai anaknya dengan orang yang dicintai. Maka kita pun demikian. Kalau ngefans sama pemain bola, namanya anak kita apa? Pemain bola. Bahkan ada sampai di anak-anak kita namanya Zidane. Gara-gara apa? Saat dia lahir lagi ngetren pemain namanya Zidane. Nggak tahu Ronaldo mungkin ada. Ya. Nah sekarang seorang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia namakan anaknya dengan siapa? Dengan namanya Rasul Muhammad. Ya. Cinta dengan pembesar-pembesar Islam, dia namakan dengan nama-nama sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Abdurrahman, Jabir, ya, dan yang lainnya. Demikian juga wanita-wanitanya dinamai dengan nama-nama sahabiyah. Aisyah, Khadijah, ya, Ummu Salamah, Ruqayyah, dan yang lainnya. Ini Al-Bukhari, nama beliau siapa? Muhammad Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Al-Mughirah, Ibn Barzisbah, Al-Bukhari, Al-Jufi. Bukhara, ini kota yang ada, ya, sekarang ini tempatnya yaitu kota Uzbekistan. Salah satu kota yang ada di Uzbekistan. Daerah Uzbekistan ini didiami oleh dua suku besar. Dari pertama dari Uzbek dengan bahasa mereka, kemudian yang kedua yaitu dari Tajikistan. Tajikistan ini mereka berbahasa Persia. Ya, baik. Beliau lahir tahun 194 Hijriah. Berarti abad keberapa? Akhir abad kedua. Singkat, satu abad berapa tahun? 100 tahun. Di suatu daerah yang bernama Khartak, dekat dengan Bukhara. Dan beliau pun wafat di negeri itu juga, Khartak, tahun 256 Hijriah. Maka umur beliau 62 tahun. Dan inilah umur rata-rata umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Baik. Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mulai belajar sejak kecil. Belajar sejak kecil. Dan kebanyakan para ulama kita belajar sejak kecil. Ada yang belajar yang sudah tua. Ya. Ada yang sudah tua, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Al-Imam Az-Zahabi, muhaddits kabir, ulama hadis, muridnya Syekhul Islam bin Taimiyah. Dia mulai belajar hadis ketika berumur 40 tahun, sudah tua. 40 tahun. Ya, dulunya dia ulama al-qira'ah. Qira'at. Ulama qira'at kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, ada satu asbab kenapa dia terdorong untuk belajar hadis. Ketika ada yang mengatakan khattuka yushbihu khattal muhaddithin, tulisanmu ini mirip seperti tulisannya ulama hadis. Gara-gara itu langsung menjadi ulama hadis. Artinya apa? Belajar. Nah, Imam Al-Bukhari sejak kecil, Bukhari kecil, sejak kecil sudah mulai apa? Belajar. Dan nampak darinya kecerdasan luar biasa. Bahkan dia menghafal Quran ketika masih kecil. Ya. Dan mengambil ilmu-ilmu hadis yang ada di Bukhara ketika masih kecil. Dan dia mengambil kitabnya Abdullah ibn Mubarak ketika berumur 16 tahun. Dan dia pun keliling dunia saat itu. Masih kecil, keliling dunia. Dia datang ke Hijaz, Makkah. Dia datang ke Madinah. Dia datang ke Khurasan. Dia datang ke Iraq. Dia datang ke Syam. Dia datang ke Mesir dan yang lainnya. Bayangkan. Zaman kendaraan sudah berakhir. Ya. Cuma masalah zaman dulu apa? Enggak pakai paspor. Ini enaknya ya. Enggak pakai visa, bebas. Saat itu masih jaya Islam. Ulama-ulama banyak, ulama-ulama berjaya semua, dan orang cinta kepada apa? Ilmu. Baik. ya. Wa sami'a min al-ulama wal muhaddithin. Dia banyak mengambil dari para ulama dan ulama hadis sehingga dia menjadi guru dan mengajar. Walam tanbut lihyatuhu ba'd, belum berjanggut sejadi syekh. Belum tumbuh bulu janggutnya sudah menjadi guru pada. Ya. Dan beliau ghasirul ilm, penuh dengan ilmu, syarat dengan ilmu. Kemudian wasi'ul ittila', penelitiannya luas. Kitabnya Sahih al-Bukhari ini dia simpulkan dan dia sarik dari berapa hadis? 600,000 hadithin kana yahfaluha, disaring dari 600,000 hadith. Sahih al-Bukhari ini disaring dari 600,000 hadith, mengeluarkan kesimpulan nanti akan kita lihat, dihitung oleh Ibnu Hajar 7,397 hadith had jadinya. Disaring dari berapa? 600,000 hadith yang dihafal. Dari hafalan, bukan dari catatan, bukan dari buku, dari hafalan semuanya. Kemudian dan dia sangat berhati-hati sebelum menulis hadis yang ada dalam sahih ini. Maka dikabarkan bahwasanya lam yakun yadha fihi haditsan illa ba'da an yusalli rak'atain. Setiap dia tulis hadis itu, sebelum dia tulis di dalam sahihnya, dia sholat 2 rakaat istikharah kepada Allah dulu. Itu setelah apa? Setelah diperas, setelah dikeluarkan, setelah yuntaqa, dipilih dari 600,000 itu. Setiap menulis satu hadis yang dipilih dari 600 itu yang paling sahih, dia sholat istikharah 2 rakaat, minta petunjuk supaya dicontongkan hatinya ditulis atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini ada sebab kenapa dia menulis Sahih Bukhari. Sebabnya adalah yaitu beliau mengatakan, kami ketika duduk di Ishaq ibn Rahawi Al-Hamdari sedang duduk-duduk belajar. Maka Ishaq berkata, gurunya berkata, apa kata beliau? Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba sekiranya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a fi dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. Ucapan itu mendorong aku dan terbetiklah di hatiku untuk mulai mengumpulkan hadis. Maka nama kitab beliau Al-Jami' ya As-Sahih min Ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Sahih Bukhari itu para jemaah. Al-Jami' As-Sahih min Ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Bukhari seluruh hadis yang diletakkan di dalam kitabnya sahih. Kenapa? Karena beliau punya syarat yang tadi. Baik. Oleh karena itu, di antara pujian ulama kepada dia dikatakan oleh gurunya Muhammad bin Bashar Al-Bundar Al-Hafiz, dia mengatakan huffazud dunya arba'ah. Penghafal hadis di dunia ini yang hebat-hebat itu ada 4. Yang pertama Abu Zur'ah bin Rai, Abu Zur'ah Razi di Rai, daerah sekarang ini apa? Termasuk daerah Iran dan sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua Wa Muslim ibn al-Hajjaj bin Aisabur, Imam Muslim. Yang ketiga disebut oleh beliau rahmatullahi alaih Abu Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi bi Samarqand, itu Imam Ad-Darimi di daerah Samarqand. Dan yang terakhir yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari di Bukhara. Dhaib. Maka kita katakan bahwasanya di dalam Sahih Al-Bukhari, menurut perhitungannya Muhammad Fuad Abdul Baqi, jumlahnya 7593 dengan hadis yang diulang-ulangi. Karena Imam Al-Bukhari caranya dalam sahihnya memotong-motong hadis sesuai dengan tema yang ada yang ingin diambil di dalamnya. Dan perlu diketahui para hadirin, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya isinya Al-Bukhari itu lebih dominan ke masalah isi dan kandungan dari satu hadis, fikih. Fikih hadis. Imam Muslim rahimahullah taala lebih dominan apa? Mengumpulkan seluruh hadis yang sahih dalam satu bab. Maka kalau mau ya melihat satu masalah, kumpul dalilnya hadis yang sahih, cari Sahih Muslim. Tapi kalau ingin mengetahui tentang ya ilmu dan kandungan satu hadis, cari di mana? Sahih Bukhari. Sampai para ulama kita mengatakan apa? Fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Kedalaman ilmunya Al-Bukhari dilihat dari tema hadis itu, itulah ilmunya. Baik. Dan ingat, sepakat para ulama dan seluruh kaum muslimin, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah apa? Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Baik. Jadi dengan pengulangan berapa ribu? 7593. Ini menurut perhitungannya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Adapun menurut perhitungan Ibnu Hajar, jumlah hadis Al-Bukhari 7397. Baik. Adapun kalau menghitung tanpa pengulangan, jumlah finalnya ya qarabat 4000, hampir 4000. Jadi 7000 ya 397 7593 ini dengan pengulangan. Adapun tanpa pengulangan berapa ribu? 4000 hadis. Masyaallah. Maka ini kita tidak punya nafas yang panjang. Kita juga para jamaah akhirnya apa? Ambil satu kitab aja. Ya, kita sekarang ambil yang terakhirnya apa? Kitab Tauhid. Yang mudah-mudahan Allah berkahi ini para jamaah. Baik, itu dia mukaddimah tentang apa? Sahih Al-Bukhari. Adapun syarahnya sangat banyak. Yang paling terkenal syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama apa? Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ingat, Fathul Bari ini jilid terakhir ya yang ada pada saya. Ini jilid yang ke-13. Yang ke-14 sudah fihris, daftar isi. Disebutkan bahwasanya ya Al-Syaukani berkata la hijrata ba'dal fath. Sudah ngapain cari syarah yang lain kalau sudah ada Fathul Bari? Sebagaimana tidak ada lagi hijrah ke Madinah setelah dibukanya kota Makkah. Maka apa? Ngapain pindah ke syarah lain kalau sudah ada Fathul Bari? Dan ini Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ya, yaitu selama 25 tahun. Syarah yang hadir berapa? Menurut perhitungan Ibnu Hajar 7397 ini disyarah, ingat ya, disyarah dalam berapa tahun? 25 tahun. Sehingga disebutkan di awal kita mukaddimah ya, begitu selesai ditulis selama 25 tahun pemerintah saat itu mengadakan pesta bersyukur kepada Allah kenapa telah selesai syarahnya Al-Bukhari. Pesta besar-besar. Saking syukurnya mereka ada yang mensyarah Sahih Al-Bukhari ini. Baik, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki kitab At-Tauhid. Qauluhu rahimahullah bismillahirrahmanirrahim kitab At-Tauhid. Kitab apa? Tauhid. Ada tambahan dalam satu riwayat dikatakan Kitabut Tauhid Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa ghairihim. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya. Baik. Pertama, kita perlu mengkaji ya bab ini. Al-Bukhari mengatakan, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, bab yang pertama ya. Bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab dalil-dalil yang menyatakan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya kepada tauhid. Berarti apa? Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan pada bab yang pertama ini, apa itu? Dalil-dalil bagaimana Nabi mengajak umat ini bertauhid. Maka perlu diketahui bukan kita saja yang mengajak tauhid ini. Ternyata ini ajakannya siapa? Rasul. Bahkan ini dakwahnya seluruh Rasul. Ya. Coba kita tengok beberapa ayat tentang dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kita ambil yang pertama, surat Al-A'raf 59. Al-A'raf menyebutkan, Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumi. Ingat, laqad arsalna nuhan ila qaumi. Kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Berarti Nuh rasul yang pertama. Dia rasul yang pertama. Faqala, apa katanya kepada kaum? Ya qaumi budullah. Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Ingat, ibadah itulah tauhid. Karena kita mengenal apa makna tauhid? Apa arti tauhid? Ifradullah bil ibadah. Kalau disebut secara mutlak, apa arti tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam seluruh ibadah. Di sini Allah katakan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Berarti apa? Tauhidkanlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan yang hak kecuali dia. Siapa ini? Nuh. Rasul yang pertama. Sekali lagi, berapa jumlah para rasul? 315. Kalau Nabi? 124 ribu. Kalau bahasa Sangsekerta atau apa, seketi dua laksa. Berapa itu? 124 ribu. Bayangin tuh. Ini 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Itu yang terdaftar, yang ada daftar namanya di dalam Al-Quran. Itu pun apa, tidak masuk Daniel loh. Padahal Daniel seorang Rasul, seorang Nabi. Berarti apa? Lebih. Maka cocok dikatakan tadi dalam hadis yang sahih itu, Rasul 315, Nabi 124 ribu. Ternyata dakwahnya semuanya apa? U'budullah ma'alakum min ilahin ghairu. Dakwahnya tauhid. Maka Nabi SAW, Nabi akhir zaman, sama dakwahnya. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah. Bab ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya kepada tauhid. Baik, dalil yang kedua, surat Al-A'raf ayat 65, sama bunyinya. Itu Nabi Hud itu. Kemudian Al-A'raf 73, sama bunyinya. Al-A'raf 85, sama bunyinya. Subhanallah. Ini menunjukkan dakwahnya apa? Satu. Dan inilah dakwah yang hak, yang satu itu sama. Ya, maka antum jangan bosan-bosan datang syekh ini menjelaskan tauhid, pada doang. Datang lagi ustaz ini jelaskan tauhid, sama doang. Ini menunjukkan dia benar. Ya, coba dia tidak benar, akan apa? Saling lawan, saling tabrak dakwahnya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata Quran itu bukan dari Allah, akan ditemukan apa? Perbedaan yang sangat banyak. Ketika dia satu seia dan sekata, ini menunjukkan dia apa? Dia satu, dia hak. Maka lihat di ucapannya Najasyi ketika dibacakan ayat-ayat oleh Ja'far ibn Abi Talib waktu di Ethiopia, ketika ada beberapa orang Quraisy Makkah ingin mendeportasi, mengembalikan kembali orang-orang Islam ini dengan apa? Dia membuat tahrish, dia mengadu domba sekarang. Coba katanya, ya, dikatakan tentang Nabi kalian, wahai orang-orang Nasrani, dikatakan Nabi kalian itu adalah apa? Hamba dan roh? Hamba dan Rasul katanya gitu. Tidak dikatakan Tuhan katanya. Akhirnya apa? Ja'far bacakan ayat sampai Najasyi nangis mendengar. Apa katanya? Wallahi inna hadza la takhru la yakhruju min mishkatin wahidah. Sungguh demi Allah, ini keluarnya dari satu jalur ini katanya. Apa dibawa oleh Nabi Isa? Dan apa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Satu jalur. Berarti apa? Sama. Nah, kemudian berikutnya surat apa lagi? Al-A'raf 85 sudah ya. Hud 50. Sama bunyinya. U'budullah ma'lakum min ilahin ghayru. Kemudian Hud ayat 61. Kemudian Hud ayat 84. Kemudian Al-Mu'minun ayat 23. Kemudian Al-Mu'minun ayat 32. Berapa catatan Tom tuh? 2, 4, 6, 8, 9. Secara khusus ini. Ya, disebut ya pertama Nuh. Kemudian Hud. Kemudian ketiga Saleh. Kemudian disebut Syuaib. Ya, kemudian Hud lagi. Kemudian disebut Saleh, kemudian Syuaib, kemudian Nuh. Ya, demikian juga para nabi, para rasul yang lainnya. Berarti apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ajaran baru apa tidak? Hah? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ya. Qul, katakan ya Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan ya Muhammad, aku itu bukanlah membawa ajaran baru. Bid'ah, bukan. Ya, dalam surat apa? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan ya Muhammad, aku bukanlah rasul yang membawa ajaran baru. Ada dua. Baik. Maka Imam Al-Bukhari membawakan bab ini, babu ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tugas utamanya, pokok utama mendakwakan apa? Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui, dari ingat ya, ilmunya Al-Bukhari ada pada tema itu. Kedalaman ilmunya Bukhari ada pada apa? Temanya ini. Ini temanya nih. Ba ma jaa fi du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah. Ingat para hadirin. Orang yang membaca hadis, insyaallah dia orang paling dekat dengan Rasul hari kiamat. Kenapa? Karena banyak sholat. Banyak sholat. Ya. Inilah maksud banyak salawat itu, para jemaah, baca hadis banyak salawat. Ya, bukan salawat kepel. Ya. Baik. Dari sini jelas bahwasanya mengenal tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita akan mengetahuinya dengan benar kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini maksud dari tema ini para jemaah. Sekali lagi saya katakan isinya, ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya mengenal tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diajak umat ini kepadanya, tidak mungkin kita mengetahuinya dengan benar kecuali dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jalan Rasul Nabi mengambil dari mana? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal tauhid itu melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnah itu yang menjelaskan Al-Qur'an. Ini maksud dari tema ini para jemaah. Jadi untuk mengenal tauhid itu enggak bisa dari ahli kalam, enggak bisa dari ahli filsafat, enggak bisa. Harus dari mana? Harus dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengambil dari siapa? Allah, kemudian ya yang disyarah di dalam sunnahnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari tema ini para jemaah. Maka belajar tauhid jangan pegang ilmu kalam. Jangan pegang juga ilmu tarekat, salah. Belajar tauhid itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul dari mana? Allah. Sudah kita jelaskan di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada umat ini di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah, subhanallah, setelah berdakwah 13 tahun di Mekah, turun pula ayat surat Muhammad, ayat-ayat yang terakhir Allah azza wa jalla berfirman, ya apa? Fa'lam annahu la ilaha, fa'lam, ilmuilah, namanya ilmu belajar. La ilaha illallah, tauhid. Belajarlah tauhid ya Muhammad. Bayangkan. Ini menunjukkan apa? Ya, seorang guru enggak bisa berhenti belajar. Padahal Nabi dari guru, dari praktikum ya, langsung praktik mendakwahkan tauhid. Setelah mendakwahkan tauhid 13 tahun, disuruh lagi belajar tauhid. Maka benar-benar Nabi kita imamul muwahhidin, imamnya orang-orang bertauhid juga. Baik, kita ambil hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, ummah, kaidah kedua. Maksud dari umat di sini umat secara umum. Karena ingat, umat ini ada dua. Pertama, umat itu ad-da'wah, umat yang diajak ke ajaran Islam. Ini termasuk Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lainnya. Ini dikatakan umat itu da'wah, yang belum menerima. Yang kedua, umat adalah ummatul ijabah, yang sudah menerima. Maka yang dimaksud dengan ajakan Nabi umatnya kepada tauhid semua, tanpa terkecuali. Yang belum menerima, demikian juga yang sudah menerima. Karena ingat, tauhid kewajiban kapan? Seumur hidup. Baik, masuklah kita ke dalil yang pertama. Qala rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu 'Asim, قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. الإمام البخاري رحمه الله mengatakan kami diberitakan oleh Abu Asim menceritakan kami diberitakan oleh Zakaria ibn Ishaq. Zakaria ibn Ishaq mengambil dari Yahya ibn Abdullah ibn Saifi. Yahya ibn Abdullah ibn Saifi mengambil dari Abu Ma'bad. Abu Ma'bad mengambil dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Baik. Ibnu Abbas, tidak ada yang tidak kenal Ibnu Abbas. Nama beliau siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Al-Abbas masuk Islam radhiyallahu an. Demikian juga putranya Abdullah bin Abbas. Bahkan Ibnu Abbas diberi gelar Habrul Ummah, ulamanya umat ini. Dengan usia yang muda beliau menjadi ulama. Ini benar-benar ulama para jemaah. Beda yang sekarang ini ya, sering masuk TV jadi ulama. Ya Allah, musibah ini para jemaah. Ya. Dan termasuk minal mukthirin, di antara sahabat yang banyak apa? Menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kebanyakan riwayat beliau dari Nabi itu perantaranya sahabat, karena dia masalah masih kecil. Maka lihat ya, banyak sekali riwayat beliau dia berperantara dengan sahabat. Kalau sahabat-sahabat tua langsung Rasulullah. Dia ada yang langsung Rasulullah, tapi banyak riwayatnya dari sahabat dulu baru dari Rasul. Dan ini disebut oleh para ulama kita riwayatus sahabi anus sahabi, riwayatnya sahabat dari sahabat. Ada pula riwayatnya tabi'in dari tabi'in. Baik. Dan ingat Ibnu Abbas ini telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi pun mustajab. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini faqih. Ya, dalamkanlah ilmunya dalam agama, urusan agama, dan ajarkanlah dia tafsir. Baik. Kemudian doa Nabi dikabulkan apa tidak? Naam, dikabulkan. Sehingga Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanul Quran, ahli tafsir Quran. Sahabat Ibnu Abbas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saat itu Ibnu Abbas umurnya 15 tahun, belum baligh. Nah, para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas nahazal bulugh, hampir baligh. Berapa tahun? 15 tahun. Waqad tuwfiya sanat 68 fi Thaif, dan beliau wafatnya tahun 68 di Thaif. Kuburnya masih sekarang, Pak, di Thaif. Ibnu Abbas. Yang kedua, di sini sahabat siapamu? Mu'ad ibn Jabal ibn Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Dia juga termasuk ulamanya sahabat Mu'ad. Ya, dan ingat, Mu'ad ini disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i orang yang disebut oleh Nabi dengan sumpah. Di antara sahabat disebut oleh Nabi dengan sumpah, wallahi ya Mu'ad, inni uhibbuk, demi Allah wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Kalau Rasul cinta bagaimana? Adam apa tidak? Dijamin apa tidak? Jamin. Tapi kalau kita cinta Rasul, belum tentu. Ya, buktinya apa? Amalan kita nyunah apa tidak? Kan itu lagi. Jangan sampai katanya syair ketika disebut tentang Majnun Laila. Ya, orang yang tergila-gila sama si Laila. Ya, bagaimana? Itulah dia, kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak ngaku. Sekarang semua mengaku dirinya cinta Rasul, ternyata tidak cinta Rasul. Yang dicintai apa? Jajannya. Lo buktinya apa? Kalau impress bahasa sasahnya gratis semuanya, enggak pakai apa-apa, mau enggak? Hah? Ayo kita cinta Rasul, tapi enggak ada makan, enggak ada minum, sekedar pengajian, mau? Sepi. Ini enggak jujur kita ini para jamaah. Enggak jujur. Ya, misalkan, ayo kita zikir di rumah. Ya, begitu sampai sana, selesai, sudah pulang ya, terima kasih banyak, bagaimana? Omeh kita. Enggak jujur masih kita ini para jamaah. Ikhlas berarti tidak benar. Ya. Oleh karena itu para hadirin, kalau akidah tidak beres susah. Ah, ini dia sahabat, wallahi demi Allah, ya Mu'adz, wa inni uhibbu, aku cinta kepadamu. La tad'anna, jangan ku tinggalkan, dubura kulli salatin, setiap penghujung salat antaqula, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian para jemaah, Ibnu Mas'ud berkata, inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz itu kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dia umat yang tegak, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Condong kepada tauhid, walam yakun minal musyrikin, dia tidak pernah syirik. Dia bukan termasuk orang yang syirik. Inna, kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami kunna lanushbihu Mu'adzan atau lanushbihu Mu'adzan, kami menyerupakan Mu'adz itu seperti Nabi Ibrahim. Sahabat ini. Kami menyerupakan Mu'adz bin Jabal itu seperti Nabi, segi tauhidnya, Pak. Bukan berarti yang lain tidak. Tapi inilah yang sahabat tuh punya keistimewaan, keistimewaan di antara mereka yang istimewa. Mereka semuanya istimewa, tapi masing-masing punya keistimewaan tersendiri lagi. Contoh dalam ilmu faraid, afradukum Zaid, yang paling alim faraid Zaid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Ubaidah aminu hadzal ummah, Abu Ubaidah amanatnya, orang amanatnya umat ini. Ini punya keistimewaan. Hudzaifah sahibus sir, Hudzaifah bin Yaman tuh pemegang rahasia. Ah, ini loh keistimewaan itu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas disebut oleh Nabi, ala rajulun salih, adakah laki-laki yang saleh yang menjaga aku malam ini? Laki-laki yang saleh. Wa hakadha. Ini dia siapa? Mu'adz ibn Jabal. Subhanallah. Mu'adz ini tidak pernah ketinggalan seluruh perang para jemaah. Dan ikut berbaiat di Baiatul Aqabah, Baiatul Ridwan. Yang baiat berjanji membela Islam sampai mati. Ya. Dan beliau meninggal di Syam terkena wabah kolera. Ya. Dan itu pada tahun 18, tahun ke-18 Hijriah, di saat kepemimpinan Al-Khalifah Umar Ibnul Khattab. Tahu umurnya berapa? Umurnya hanya 38 tahun, mirip umur dengan saya. Mati terus. Maka apa namanya mati tidak kenal muda maupun tua? Masih muda Mbak 38 tahun? Belum apa-apa pasti Mbak. 38 tahun meninggal dunia kena ta'un dan dia syahid insyaallah. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ya wal mat'un, ya orang yang terkena ta'un syahid. Dan itu hampir 25.000 sahabat yang meninggal dunia di sana. Yang kena dengan wabah ini. Ya, namanya daerahnya Imwas, berada di daerah Syam. Baik. Disebutkan ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Apa utusannya? Sebagai da'i apa? Da'i tauhid tentunya. Da'i tauhid, karena akan datang pada penjelasan berikutnya para hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia da'i tauhid dan inilah dia sepantasnya dipegang oleh da'i. Ya. Dan inilah dia tugasnya para da'i. Dan Yaman ini sudah kita ketahui sekarang, ya, yaitu di Al-Janub Al-Gharbi. Ya. Daerah selatan, ya, Arab Saudi selatan, itu barat Arab Saudi. Dan Yaman dahulu sangat luas para jemaah. Bagaimana dikatakan sangat luas? Pokoknya mulai dari Taif daerah Saudi sekarang, dari Taif itu sampai laut sana itu dikatakan apa? Ya, Yaman. Baik. Ibnu Hajar berkata, dan ini diutusnya Mu'adz oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad 18 qabla hajjatul wada. Diutusnya ini tahun sanad 10, tahun ke-10 Hijriah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Ini dia pendapat yang paling sahih, diutusnya ini tahun keberapa? 10 Hijriah, sebelum Nabi berangkat haji. Ini menunjukkan apa Pak Hadirin rahimatullah subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid juga untuk akhir hayat. Kenapa? Setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepulangnya haji Nabi meninggal sekitar berapa? Dari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum sampai meninggalnya yaitu 80 hari. 80 hari loh para jemaah. Dari al-yawma akmaltu lakum sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya jaraknya 80 hari. 80 hari saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan dakwah tauhid, dakwah akhir hayat. Dia dakwah yang pertama, dia yang di tengahnya, dia yang intinya, dia juga yang terakhir. Sehingga apa? Tidak ada kata berhenti dalam dakwah tauhid. Baik, saya kira itu dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga syarat dengan faedah para jemaah. Ini yang kita harapkan, syarat dengan faedah. Dan cukuplah di antara faedah terbesar banyak menyebut Rasulullah SAW kekasih kita dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya hari kiamat denganku yang paling banyak shalawatnya. Nah, mau dekat dengan Rasul atau tidak? Nah, ada yang tidak mau kalau akalnya sehat, agamanya sehat. Ya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Kemudian kita ambil beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama kita ambil dari apa namanya pemirsa kita di Karawang. Karawang Jawa Barat ya? Jawa Barat dekat Jakarta ya. Bukankah kita akan bersatu dengan yang kita cintai walaupun amalan kita tidak sebanding? Sisi kuantitas ya, tapi kalau sisi kualitas harus sama. Harus sama kualitasnya, meskipun sisi kuantitas jumlah tidak menyamai, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan patokan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian juga kita lihat hadis tersebut ya, apa kata sahabat Anas salahnya, wallahi inni la uhibbullah, demi Allah aku mencintai Allah, Anas, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini segi apa? Jumlahnya. Maka sebabnya Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, qaribu, deketin amalan kita dengan Nabi itu, wasaddidu, kalau bisa lagi apa? Pas. Ya, tapi bukan pas bahasa Inggris, lurus artinya. Ya. Persis gitu loh. Ya, persis. Kalau enggak bisa persis berarti apa? Mirip, dekat, qarib. Jangan sampai jauh. Ya, hadza wallahu taala alam wa alam. Nah, ada pertanyaan lagi? Ini salah niat. Kenapa? Sedekah supaya kaya bukan karena Allah. Padahal kalau dia karena Allah dia juga akan kaya. Ayo bayangkan, ini pentingnya niat itu loh. Selip sedikit bahaya. Baik. Ya, kalau didobel bagaimana? Berarti ada karena Allah, ada karena dunia. Jangan. Karena Allah lah otomatis dunia akan datang. Ya, saya sedekah karena Allah azza wa jalla. Ya, tapi bagaimana Nabi mengatakan daru mardhakum bisadaqah? Oh, berarti orang sakit kalian dengan sedekah. Ya benar, ada anfiq yunfiqillah alaih. Ini ganjaran para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Untuk apa pendok? Pendorong. Kalau karena itu saja kita berbuat, enggak boleh. Karena apa? Ini dunia. Beda kalau disebut pahala. Saya ingin sholat jenazah supaya dapat satu gunung pahala. Enggak ada masalah. Tapi apa? Saya sholat jenazah, nanti kalau saya mati supaya dia sholat jenazah saya juga. Waduh. Enggak ikhlasnya seperti ini. Ya, Allah Ta'ala alam wa alam. Ustaz, jika kita sudah menjamak sholat karena safar, misalnya jadwal zuhur dengan asar di waktu zuhur, ternyata kita masih sampai masih ada waktu asar, apakah kita harus ulang sholat asar kita? Itulah fungsi jamak supaya gak ngulang. Contoh, saya dari Lombok Timur ke Matang, datang waktu zuhur Mataram, ikut sholat berjamaah dengan Imam Mukim 4. Selesai salam, saya sholat 2 rakaat kasar. Pulanglah saya misalkan jam 2. Sampai ke Lombok Timur jam 3. Belum asar. Maka apa? Saya tidur istirahat sudah. Kenapa? Itulah fungsi jamaah itu supaya enggak repot bolak-balik. Inilah nama keringanan. Kalau namanya seperti itu harus lagi sholat, ini namanya keberatan. Bukan keringanan namanya. Kenapa? Nambah sholat jadinya kan? Tadi sudah zuhur, sudah asar, sampai rumah wajib lagi sholat asar. Ini namanya keberatan. Bukan namanya keringanan. Allah Ta'ala ala wa'alam. Tapi kemudian nih penanya kita dari Holland, Belanda. Apakah boleh kita menghadiri undangan yang ada didengarkan musik dan sesuai dengan sunnah? Kalau ada yang haram di sana, dia yang menggagalkan undangannya dia. Boleh kita hadir, bahkan kalau tidak bisa mengingkari jangan hadir. Tapi kalau bisa menasihati, hadir. Oh, datang Pak Islam, bukannya musik, tetapi kalau mau suruh anak-anak kecil pukul terbang, ada sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, tentang darbun bidufu, memukul apa rebah? Rebana. Faslu baina sifahi wan nikah darbun bidufu. Perbedaan antara pernikahan yang sah dengan zina adalah memukul rebah? Rebana. Tetapi kita nih, kalau kita dia kelebihan. Ya, jadi dari kecil berkembang dari 10 kali lipat. Ditambah itu, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, plus lagi nanti. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan berikan kita hidayah semua. Saya kira demikian para hadirin, ya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini diberikan taufik sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya mau tanya bagaimana tentang apa namanya? Kitab Al-Bukhari bagaimana para jemaah? Banyak faedahnya enggak? Insya Allah banyak faedahnya. Ya, minimal banyak sholat. Banyak sholat itu faedah luar biasa sudah. Kapan mau sholawat di rumah? Buru-buru mau sholawat, zikir aja dipotong. Ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.